بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله، alhamdulillah kita memuji Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat yang berkaitan dengan al-iman, nikmat yang berkaitan dengan apa yang Allah berikan kepada hati kita berupa al-i'tiqad, al-imanu billah. Nah, kemudian kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya zahirah. Nah, Allah memberikan nikmat as-sihhatul badan. Nah, kesehatan badan kita, wa nikmatul mal birizqillah, nikmat Allah memberikan rizki, harta kepada kita. Nah, dan sekian banyak nikmat-nikmat yang sifatnya zahirah yang kita wajib untuk senantiasa mensyukurinya. Nah, barakallahu fikum, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan setiap hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, Allah akan tambah. Nah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau mensyukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kalian, Allah akan memberikan ziyadatun ni'am, tambahan nikmat-nikmat. Nah, barakallahu fikum. Ketika kita mensyukuri nikmat yang sifatnya batinah, ya apa yang dalam kalbu kita berupa iman, berupa al-ikhlas was-sidq, kejujuran, Allah akan tambah. Ya. Nah, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam batin kita itu. Ketika apa yang ada di dalam kalbu kita salimah, ya, bersih, selamat minal amrad, dari penyakit-penyakit kalbu, Allah akan tambah. Allah akan tambah. Ya. Nah, jadi jangan kita melihat kenikmatan-kenikmatan itu yang sifatnya zahirah. Ya. Kita punya uang banyak, wah alhamdulillah. Kalau uang sedikit kita ya pusing. Nah, bukan. Justru ketika kita di atas istiqomah, as-sabat ala dinillah wala tauhid wala sunnati rasulillah, itu lebih jauh dibandingkan nikmat-nikmat yang sifatnya zahirah tadi. Nah, barakallahu fikum. Ya. Hilangnya al-amrad fi qulubin nas, ya, penyakit-penyakit hati yang ada di dalam kalbu-kalbu manusia, ini nikmat besar. Ya. Nikmat-nikmat. Nah, penyakit-penyakit hati berupa, ya, al-hasad wal-ghil wal-haqd, nah, al-kadhib, ya, itu hilang pada diri seseorang, maka qalbu dia akan salimah, salim. Dan hamba-hamba Allah yang hatinya yang selamat, ya, yang akan diberi kenikmatan yang jauh dari kenikmatan-kenikmatan di dunia nanti kelak di akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim. Nah, barakallahu fikum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita insyaallah. Naam, al-mulakhas fi syarhi kitab at-tauhid li fadilatil syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Beliau, naam, ahadul kibar, salah seorang dari kibar ulama sunnah fi hadal asr. Ya. Masya Allah. Naam. Hafizahullah wa ra'ah. Sehingga di tengah-tengah kita masih banyak ulama-ulama sunnah kibar. Ya, masih hidup banyak. Ya. Masih banyak mereka bisa kita mengadukan problem-problem umat. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kita bersyukur, ya, bersyukur memiliki 6 ulama kibar ahli sunnah yang hidup di tengah-tengah kita. Nah, barakallahu fikum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, nah, la yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Senantiasa umat manusia ini dalam keadaan baik ketika mereka mengambil ilmu, mengambil fatwa dari orang-orang besar mereka, al-ulama, al-kibar. Nah, barakallahu fikum. Wal barakah ma'a kabirihim. Nah, dan al barakah ma'a kabirukum. Keberkahan, ya, itu ada di ulama kibar. Barakallahu fikum. Sehingga alhamdulillah apa yang kita baca ini termasuk karya dari fadilatul syekh Shalih Fauzan hafizahullah wa huwa ahadul kibar. Naam. Kita lanjutkan. Kemarin ada faedah yang tersisa, ya. Naam. Nomor 4 kalau enggak salah, halaman 15. Anna syirka ma yustafad minal ayah, ya, yang nomor 4. Anna syirka haram qalilahu wa katsirahu. Atau qaliluhu wa katsiru. Bahwasanya kesyirikan itu haram, sedikit maupun banyak. Kabirahu wa saghirahu, besar maupun kecil. Yang namanya syirik, ya, tetap haram. Li'anna kalimata syai'an nakira fi siyakin nahi. Karena kalimat syai'an dalam ayat An-Nisa ayat 36 itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ini nakirah fi siyakin nahi, ya. Jadi bentuknya umum. Naam, larangan yang bentuknya umum. Fata umu kulla dzalika, maka di peruntukan untuk umum segala sesuatu. Yang kelima, annahu la yajuz ay yushraka ma Allahi ahadun fi ibadatihi. Bahwasanya tidak boleh mempersekutukan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala dengan siapapun ya di dalam beribadah kepadanya. Naam. La fid du'a wa la fis salah wa la fid dabah. Baik dalam doa enggak boleh ya. Dia di satu waktu berdoa kepada Allah, di lain waktu dia datang ke pohon. Pohon beringin yang ada di ya perempatan jalan misalkan di dekat rumahnya, atau pohon beringin yang ada di alun-alun kotanya, dia berdoa di situ ya. Nah, minta berkah ya, yatlubunal hajat, minta hajat-hajat dia, kebutuhan dia untuk ya, diadukan kepada pohon. Nah, ini tidak boleh. Nah, wala fi shalah, atau bentuk ibadah sholat ya, sholat dia ya, sholat lima waktu dia kerjakan, sholat-sholat sunnah dia kerjakan, cuma dia ada waktu tersendiri dia sholat, nggak tahu katanya sholat hajat atau sholat apa, tapi dia ya sholatnya itu, nah dia lakukan di depan sebuah foto ya, foto katanya leluhur, leluhurnya. Nah, atau orang yang dianggap oleh dia wali ya, dia punya waktu sholat persis ya di bawah foto itu. Nah, ketika disuruh kamu sholat di sini aja, enggak, saya sholatnya harus di sini. Nah, ini mirip dengan orang-orang Syiah, Rafidah ya. Sholat mereka di depan patung imam-imam mereka. Nah, barakallahu fikum. Wala fid dhabh, atau dalam bentuk sembelihan. Ya. Waktu Idul Adha dia berkurban, ikut karena dia orang yang mampu. Subhanallah, ketika ada acara di selatan sana, pesisir selatan sana, acara larungan ya, sedekah laut, ikut ya. Dia menyertakan sembelihan kambing. Ya, ini semuanya ya bentuk kesyirikan. Ma Allah fi ibadatih ya. Di dalam beribadah kepada Allah dia memalingkan ibadahnya untuk selain Allah. La malakun wala nabiyyun wala salihun minal awliya wala sanam. Tidak untuk malaikat ya. Bentuk ibadah-ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah itu tidak untuk malaikat sekalipun, wala nabiyyun, atau untuk para nabi, wala salihun, atau untuk orang-orang saleh minal awliya, yang dikatakan wali-wali tadi itu. Ya, berapa banyak kita melihat, nah, banyak manusia melakukan peribadatan ya, nah, ke kuburan-kuburan orang-orang saleh ya, yang mereka katakan wali. Nah, sholat di sana lama, sholat ya enggak tahu sholat terus dua rakaat. Nah, di kuburan ya, sampai kita lihat kuburan-kuburan orang-orang saleh itu, masya Allah ikhwan ya, masjid ini kalah mewah. Nah, bahkan masjid yang mungkin yang paling bagus di sebuah kecamatan atau mungkin desa kalah ya, lantainya bukan lantai keramik, lantainya marmer ya, granit yang masya Allah licin. Nah, difasilitasi AC untuk apa? Untuk supaya mereka yang beribadah di kuburan itu betah ya. Allah musta'an, ini bentuk ya memalingkan peribadatan kepada selain Allah dalam bentuk ibadah-ibadah yang itu syariat. Nah, baca Al-Qur'an ya di tempat tersebut berjam-jam. Nah, sedekah ya di kuburan. Nah, sedekah di kuburan buat apa? Sedekah itu untuk binaul masajid ilal fuqara wal masakin. Nah, Seperti itu sedekah, ya. Bukan untuk kuburan. Untuk apa? Untuk bangun. Tidak boleh. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Wala sonam. Dan juga tidak boleh, ya, memalingkan ibadah itu kepada berhala. Li'anna kalimat syai'an amatun. Karena kalimat syai'an dalam ayat ini umum sifatnya. Masya Allah. Pentingnya ikhwan, kita mempelajari agama ini, karena kalau kita tidak berpegang kepada dalil, ya, kita terombang-ambing. Ya, agama ini adalah agama wahyu. Ja'a min indillah. Nah, Islam itu agama yang datang dari wahyu Allah. Bukan alal ara, bukan karena pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah ilahiyah bil hujjaji wal barahin, dengan hujjah burhan. Nah, bukan asal bicara, ya, dengan hujjah warahin. Nah, ja'a min indillah, kuat, ya, sehingga, nah, pupuslah atau terbantahlah orang-orang musyrikin, hujah-hujah orang musyrikin, yang mana agama mereka itu agama perasaan, agama leluhur, tidak enak perasaan. Islam agama ya datang dengan dalil bil hujjah wal barahin. Nah, ini sehingga apa, kita di dalam berislam itu seperti itu, ya, kokoh, punya prinsip di atas ilmu, di atas hujjah. Nah, bukan di atas atifiyah wal ara wad dhon, bukan. Barakallahu fikum. Itulah yang diajarkan oleh para anbiya war rusul wal ulama una. Nah, untuk berpegang kepada hujjah burhan. Nah, terbimbing kita di atas ilmu. Barakallahu fikum. Kemudian kita baca ayat berikutnya. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Nah, al-ayat disebutkan surat Al-An'am 151 153. Ini ada kelanjutannya. Barakallahu fikum. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzukukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa la batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haq nam dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun al ayat. Nah, ini lanjutannya dari ayat ini, ya. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakan wahai Muhammad, ta'alau, ya. Qala Syekh Shalal Fauzan ketika memberikan catatan tentang makna ta'alau. Naam, halummu wa aqbalu. Kemarilah. Datanglah kemari. Naam. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku akan bacakan apa-apa yang diharamkan oleh Rabb kalian, pencipta kalian atas kalian. Naam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil musyrikin. Ya. Katakan kepada musyrikin, "Ta'alu." Naam. Halumma, halummu. Kemarilah kamu, kemarilah kalian. Sini, sini. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku akan bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian. Naam. Alla tusyriku bihi syai'a. Hendaknya kalian jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mendatangkan hujjah, dalil kepada musyrikin. Nih, saya bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Nih, dalilnya. Nah, ya. Barakallahu fikum. Atlu ukassisu alaikum wa ukhbirukum. Aku akan ceritakan atas kalian, aku akan beritakan kepada kalian apa yang datang dari wahyu, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mau menyampaikan apa yang datang dari sisi Allah. Nah, karena apa? Kalau tidak punya hujjah sama musyrikin, ya ditolak. Ada apa Muhammad? Ya. Nah, jangan kamu lakukan itu. Loh, apa alasannya? Tidak punya hujjah. Nah, tidak punya dalil. Nah, ya ditolak sama musyrikin. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian. Apa yang ada datang dari sisi Allah berupa Al-Qur'an, wahyu, ya. Nah, dalilul haqqan. Ya, dalil yang hak, yang benar. Barakallahu fikum. Alla tusyriku bihi syai'a. Ini yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada musyrikin. Dan lanjutannya ayat wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah ya kalian kepada kedua orang tua kalian. Naam, wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan kalian membunuh ya anak-anakmu karena takut fakir, takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang akan memberikan rizki kepada kalian wahai orang tua, wa iyyahum dan anak-anakmu. Naam. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kalian mendekati perbuatan keji. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak atau yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal ladzi haramallahu illa bil haqq. Jangan kalian membunuh jiwa ya manusia ini. Ya. Apa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar, yang hak. Zalikum wasaqum bi, yang demikian itu apa yang telah Allah wasiatkan. Naam, kepada kalian la'allakum ta'qilun, agar kalian itu mau memahami. Ya. Barakallahu fikum. Karena apa, ikhwan? Karena musyrikin mereka meyakini membunuh anak mereka fadilah, ya. Ketika lahir banat minhum, putri-putri mereka itu, anak perempuan mereka, mereka langsung bunuh, bahkan dibunuh hidup-hidup, ya. Nah, mereka murka, tidak suka kalau yang keluar, ya, anaknya yang terlahir itu perempuan. Dalla wajhum muswaddah, wajahnya langsung hitam. Nah, murung, ya. Loh, kok perempuan? Nah. Ya. Barakallahu fikum. Ini ya musyrikin mereka. Tidak memiliki nam al-burhan wad-dalil yang membimbing mereka. Agama musyrikin, agama perasaan. Agama yang dibangun di atas perasaan, di atas ara, ya. Taklidul ajdad, membebek, taklid. Nah, Islam bukan agama taklid. Islam agama hujjah, dalil. Kita mengikuti dalil, kita mengikuti Al-Qur'an was sunnah. Itu Islam. Barakallahu fikum. Sehingga ini teguran Allah Subhanahu wa taala kepada musyrikin yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, haram, mana haram? Al-haram al-mamnu' minhu. Ya, haram itu perkara yang dilarang darinya. Enggak boleh kita membunuh, ya, anak-anak kita. Naam. Kalau dahulu itu dibunuh hidup-hidup, ya. Kalau zaman sekarang misalkan aborsi, ya, nah dikasih obat sehingga nah gugurlah janin. Yang ada di ini juga pembunuhan terselubung, ya. Memang belum keluar bayinya tapi masih di dalam perutnya dibunuh, ya. Nah, ini perkara yang dilarang oleh syariat. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizki kepada al-aulad, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rizki kepada kalian, orang tua dan kepada mereka. Seberapa banyak pun kita punya anak, masing-masing anak ini membawa rizki. Nah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Tukthiru al-aulad turzaqu na'am al-amwal." Ya. Perbanyak oleh kalian anak-anak kalian, niscaya Allah akan memperbanyak, ya, rizki kalian. Kata orang tua kita dulu, mbah kita dulu, banyak anak banyak rizki. Nah, ini bahasanya Syekh Shalih Utsaimin. Ya. Nah, barakallahu fikum. Karena apa, ikhwan? Seorang anak itu rizki, ya. Rizki yang mahal, berharga di dunia dan di akhirat manfaatnya. Ya, kalau kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh-saleha, ya, manfaatnya, ya, bisa kita rasakan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau harta, ya, kalau tidak benar-benar bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah, ya, habis di dunia. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kita bersyukur, ya, ketika kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang banyak. Nah, bersyukur, ya. Kadang, ya, kadang menyibukkan kita, membuat kita kesal karena mungkin tingkah laku mereka yang nakal. Tapi sabar, ya. Selama dia di atas ketaatan kepada Allah, alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah. Baik. Wa huwa ma yu'aqabu wa fa'iluhu wa yusabu tarikuhu. Perkara yang haram itu yaitu apa yang seorang mendapatkan hukuman ketika dia mengerjakannya dan dia akan mendapatkan pahala ketika meninggalkannya. Nah, kalau seorang melanggar yang haram, ya, dia mengerjakan yang haram, dia akan mendapatkan iqab. Tetapi ketika dia meninggalkan yang haram, wa yusabu tarikuhu, dia akan diberi thawab pahala dengan meninggalkannya. Al-ayat ay ila akhiril ayat al-thalath min suratil an'am. Nah, min qawlihi qul ta'alau ila qawlihi fi khatamil ayati thalitha dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'lam la'allakum tattaqun. Baik. Kemudian al-makna ijmali lil ayah ya'murullah nabiyahu an ayyakula li haula'il musyrikin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk mengatakan kepada mereka orang-orang musyrikin alladzina ubidu ghairallah. Ya, yang mana mereka ini beribadah kepada selain Allah. Musyrikin beribadah kepada selain Allah. Ya, ada yang menyembah patung, ya, menyembah pohon, ya, nah, dan sekian banyak sembahan-sembahan mereka. Ada yang menyembah malaikat, al-awliya, ya, minas solihin, orang-orang soleh. Nah, waharramu ma razaqahumullah, dan mereka mengharamkan apa yang Allah berikan rizki kepada mereka, ya. Nah, dibunuh anak-anak mereka, ya. Nah, wa qatalu auladahum taqarruban li asnam, mereka membunuh anak-anak mereka sebagai bentuk taqarrub kepada berhala. Jadi ada keyakinan musyrikin mereka membunuh anak mereka, ya, untuk sebagai naam sedekah ya kepada berhala, kepada berhala yang mereka ibadahi. Nah, kalau bahasa kita menyerahkan sesajen, ya sesajennya musyrikin dahulu, qatalul auladahum, mereka membunuh anak-anak mereka taqarruban li asnam. Masya Allah. Fa'alu dhalika bi'ara'ihim, mereka melakukan perbuatan itu bi'ara'ihim, karena ya apa yang ada pada nah pemahaman mereka, ya pemikiran mereka. Wa taswil syaitan lahum, godaan ya syaitan kepada mereka, syaitan membisikkan ya, supaya dia menyerahkan sesajen anaknya yang dibunuh kepada berhala. Nah, ini. Halummu aqassu alaikum ma harrama khaliqukum wa malikukum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka. Ya. Kemarilah kalian. Aku akan sampaikan berita kepada kalian apa yang pencipta kalian mengharamkan atas kalian. Wa malikukum, ya. Dan penguasa kalian. Tahriman haqqan, pengharaman yang benar. Mana yang diharamkan oleh Rabb kalian? La takharrusan wa dhannan, bukan pengharaman yang disebabkan praduga, dugaan, ya, sangkaan. Nah, takharrusan itu bisa suatu kedustaan. Nah, wadonan sangkaan. Jadi apa yang Allah haramkan itu haqqan, tahriman haqqan, la takharrusan wadonan, bukan pengharaman yang itu sifatnya dugaan-dugaan, ya, sangkaan. Nah, ini. Bal biwahyi minhu, bahkan dengan wahyu. Pengharaman itu dengan wahyu. Ini ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ambil faedah ini. Bahwa syariat kita ini membimbing kita untuk kita berpegang dengan sesuatu yang haqqan. La takharrusan wa dhannan. Jangan karena prasangka-prasangka, dugaan-dugaan, ya. Bukan. Apalagi kedustaan-kedustaan, na'udzubillah. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Buat apa Allah utus Rasul? Ya, untuk menyampaikan hujjah, menyampaikan bayan. Buat apa di tengah-tengah kita ada ulama? Karena di sisi mereka, ya, ada fatwa yang menyejukkan umat, ya, yang terbimbing di atas dalil, di atas hujjah, di atas ilmu. Nah, begitu ikhwan. Ya, bal biwahyi minhu, bahkan Allah mengharamkan atas kalian itu dengan wahyu, ya. Nah, wahyu ada. Nih, Allah haramkan kamu membunuh anakmu, ya. Karena kamu takut kefakiran atau alasan yang lainnya, ya. Ini haram. Wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan Allah juga melarang membunuh jiwa manusia ini, ya. Nah, dari apa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Ada tiga, ya. Al-qatlu bil-qatli, itu qisas, ya. Kemudian al-murtaddin, seorang yang murtad, keluar dari agama. Nah, kemudian az-zina atau az-zina al-muhsan, az-zani al-muhsan, seorang yang berzina dan dia muhsan, ya, seorang yang berzina dalam keadaan dia sudah berkeluarga. Nah, maka ditegakkan hukum rajam. Ini hak, ya. Barakallahu fikum. Wa amrin min indihi, dan ya, datang perintah di sisi Allah. Wa dzalika fima wasaakum bihi fi hadhihi alwasaya al'ashr. Padanya ada wasiat, ya, yang datangnya dari Allah untuk kalian. Nah, yang disebut wasaya al'ashr, wasiat yang 10. Ya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan rinci di kesempatan yang akan datang, tetapi kita bisa mengambil khulasa dari pertemuan kita ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mendatangkan menurunkan agama ini dengan sebuah wahyu, ya, sebuah burhan, petunjuk kepada umat manusia ini, dengan datangnya Al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'anul Karim, diutusnya para rasul, ya, untuk sebagai hujjah, ya, atas orang-orang yang menentang agama Allah. Sehingga kita di dalam beragama jangan sampai kita mengikuti atifiyah, hanya ikut-ikutan taglid al-ajdad wal-aba, ikut-ikutan. Orang banyak lari ke sana, ikut ke sana. Ya, ada apa ini? Jangan, ya. Tapi kita di atas ilmu. Barakallahu fikum, naktafi bihadal qadar. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.